Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan wafi ni'amahu wa yukafi mazidah kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan buku mulia dengan manhaj salaf. Sekarang prinsip ke-9 dari dakwah salaf, yaitu bahwa dakwah salaf tidak hanya sekedar memperhatikan tauhid dan akidah, tetapi juga memperbaiki akhlak dan tazkiyatun nufus atau pensucian jiwa. Halaman 334 atau 341. Berkata penulis, poin yang ke-9, akhlak dan tazkiyatun nufus atau pensucian jiwa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak manusia untuk beribadah hanya kepada Allah taala saja dan memperbaiki akhlak manusia. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Sesungguhnya antara akhlak dengan akidah terdapat hubungan yang sangat kuat. Semakin sempurna akhlak seorang muslim, berarti semakin kuat imannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, kaum mukminin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya di antara mereka, dan yang paling baik di antara kalian adalah yang paling baik kepada istri-istrinya. Akhlak yang mulia adalah bagian dari amal soleh yang dapat menambah keimanan dan memiliki bobot yang berat dalam timbangan. Pemiliknya sangat dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan akhlak yang baik adalah salah satu penyebab seseorang masuk surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada sesuatu pun yang lebih berat dalam timbangan seorang mukmin di hari kiamat daripada akhlak yang baik, dan sesungguhnya Allah sangat membenci orang yang suka berbicara kotor. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda pula, sesungguhnya orang yang paling aku cintai di antara kalian dan yang paling dekat majelisnya dariku di hari kiamat adalah yang paling baik akhlaknya di antara kalian. Dalam sebuah riwayat disebutkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang kebanyakan yang menyebabkan manusia masuk surga. Maka beliau menjawab, takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Dan ketika ditanya tentang kebanyakan yang menyebabkan manusia masuk neraka, maka beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, mulut dan kemaluan. Ahlussunnah atau salafiyin juga memerintahkan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua, menganjurkan untuk bersilaturahmi serta berbuat baik kepada tetangga, anak yatim, fakir miskin dan ibnu sabil. Ahlussunnah melarang berbuat dari berbuat sombong, angkuh dan zalim. Mereka memerintahkan untuk berakhlak yang mulia dan melarang dari akhlak yang hina. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Maha dermawan, menyukai kedermawanan dan akhlak yang mulia serta membenci akhlak yang rendah atau hina. Akhlak yang mulia meninggikan derajat seseorang di sisi Allah, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya seorang mukmin itu dengan sebab akhlaknya yang baik sungguh akan mencapai derajat orang yang saum atau puasa di siang hari dan salat di tengah malam. Akhlak yang mulia dapat menambah umur dan menjadikan rumah makmur, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhlak yang baik dan bertetangga yang baik keduanya menjadikan rumah makmur dan menambah umur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling baik akhlaknya. Allah taala telah sebutkan dalam firman-Nya dalam surat Al-Qalam ayat 4 yang artinya, dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang agung. Hal ini sesuai dengan penuturan Anas bin Malik radhiyallahu anhu, yang artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling baik akhlaknya. Begitu pula para sahabat radhiyallahu anhum, mereka adalah orang-orang yang paling baik akhlaknya setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dakwah salaf itu tidak melulu soal akidah dan tauhid. Adalah salah kalau ada yang mengatakan yang penting saya enggak syirik, ketika dia dikritik soal akhlaknya yang kurang baik. Sebagian orang yang baru belajar, dari mereka ada yang mengutamakan syirik, mengutamakan tauhid, mengklaim dirinya tidak lagi melakukan syirik, tetapi melupakan akhlak yang baik. Maka kalau dia pulang dari kajian, korban pertama dari ilmunya adalah orang di rumahnya sendiri. Bapak ibunya dia bodoh-bodohi. karena dia merasa dia sudah ngaji. Teman-teman yang dirahmati Allah, Nabi SAW mengatakan inna mabu'ahtu diutami mamakarim al-akhlaq. Nabi bilang sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Hadis ini sahih riwayat Bukhari, Ahmad Al-Hakim. Maka ini menunjukkan kepada kita bahwa bukanlah mentang-mentang kita tahu bahwa Nabi SAW itu 23 tahun isinya dakwahnya menekankan kepada tauhid, terus kita hanya bertumpu pada tauhid lalu lupa dengan akhlak. Banyak orang yang setelah ngaji dia hubungannya dengan orang tuanya malah merenggang. Ada yang salah dari ngajinya berarti. Karena orang yang ngaji harusnya ketika dia pulang justru akan menyujukkan pandangan mata dengan ilmunya. Itu yang seharusnya. Ada orang yang setelah ngaji istrinya itu sering mendapatkan layangan tangannya. Kata istrinya, suamiku memintaku berhijab besar, suamiku memintaku untuk bercadar, suamiku memintaku untuk meninggalkan acara-acara di TV yang dulu kami nonton sama-sama. Sejak pulang dari kajiannya Ustaz, karena saya merasa saya belum siap, saya juga gak tahu kenapa harus meninggalkan itu semua. Saya gak tahu kenapa saya harus berjilbab besar, karena yang penting menurut saya berjilbab. Kadang-kadang dia sudah kehabisan kata-kata. Ketika saya tanya harus kenapa harus begitu, dia hanya mengatakan pokoknya ikut suami. Saya tanya iya kenapa harus ikut suami, gak ada jawaban. Maka yang saya dapati adalah layangan tangan dan kadang-kadang disertai dengan boga mentah. Padahal ngaji berilmu. Ketika ditanya lagi, akhi kenapa antum dengan orang tua seperti itu? Ya orang tua saya aja yang syirik, orang tua saya aja yang gak ngerti sunnah, makanya saya jengkel jadi saya tinggalin rumah. Kenapa istri antum mengadu bahwa antum memukulnya? Iya soalnya kusuruh berjilbab enggak mau Ustaz, kusuruh untuk bercadar nolak, dia membantah perintah suami, kupukul aja. Ini biasanya ciri-ciri yang mau berdakwah ke rumahnya tapi lupa dalil-dalil. Jadi ketika ditanya dalil karena ndak hafal atau ndak tahu atau ndak ingat, karena kajiannya jarang bawa buku misalnya, terdesak dengan ketidakpahamannya, maka yang keluar adalah emosi dan menyalurkannya dengan cara saluran-saluran fisik. Teman-teman yang dirahmati Allah, disebutkan oleh penulis di sini Al-Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas, sekian banyak dalil yang menunjukkan tentang keutamaan akhlak yang baik. Saya bacakan, mungkin antum bisa memberikan tanda-tanda baik dengan stabilo maupun bolpen. Kalau dengan stabilo antum lihat stressingnya di mana, di hadisnya, di dalilnya, antum kasih dengan bolpen angka-angkanya. Keutamaan yang pertama adalah orang yang baik akhlaknya menunjukkan kesempurnaan imannya. Stressingnya ada pada hadis yang kedua pada bab yang kita baca ini. Nabi SAW mengatakan akmalul iman, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Kaum mukminin yang paling sempurna imannya, yang paling baik akhlaknya. Bahkan di sini diberikan tambahan oleh Nabi SAW, wa khiyarukum khiyarukum linisa'ihim. dan di antara kalian yang paling baik akhlaknya adalah yang baik terhadap istrinya. Jadi kalau antum mau tahu salah satu standar antum itu dikatakan baik atau tidak, salah satunya adalah penilaian istri. Nanti kalau pulang kajian sambil boncengan tanya istri, menurutmu aku ini gimana dek? Kalau dia bilang abang itu sebenarnya, terus dia mulai menangis, 5 tahun saya menikah, saya gak dapat apa-apa. Dia mulai menunjukkan bahwa dia itu sedih, tapi gak bisa ngomong bahwa suaminya itu kurang bisa menunjukkan kasih sayang, gak pernah gandengin tangan, gak pernah dia merangkul leher istrinya, bukan dipeteng ya. Tuh, Jibril tuh apa, merangkulkan tangan di leher, mengalungkan tangannya di lengan atasnya, tidak pernah memanggil dengan panggilan yang enak didengar. Kalau dimintai uang belanja, pelitnya minta ampun. Kecuali kalau memang pergi ke supermarket, tangannya selalu digandeng karena supaya enggak banyak nunjuk-nunjuk barang. Keutamaan yang kedua dari akhlak yang baik adalah bahwa akhlak yang baik itu menambah bobot timbangan kebaikan. Stresingnya pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma syai'un athqalu fi mizanil mu'min yaumal qiyamati min khuluqin hasan. Tidak ada sesuatu apapun yang lebih berat pada timbangan kebaikan seseorang di hari kiamat lebih daripada akhlak yang baik. Tentunya setelah tauhid. Itu catatan. Nanti jangan juga mengatakan ya enggak apa-apalah syirik-syirik terserah kamu, yang penting aku akhlaknya baik. Lo tauhid dulu. Jadi jangan juga terbalik-balik. Yang satu mengatakan yang penting gak syirik meskipun bejat, yang satu mengatakan yang penting baik meskipun syirik. Semoga Allah memperberat timbangan kita di hari kiamat pada timbangan kebaikan kita dan memasukkan kita semua ke dalam surga insyaAllah. Yang ketiga, orang yang berakhlak baik itu di hari kiamat tempatnya dekat dengan Nabi Muhammad. Semoga Allah mendekatkan kita semua kepada beliau. Ada pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna min ahadikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamati ahasinakum akhlaqa. Orang yang paling aku cintai di antara kalian dan yang paling dekat denganku majelisnya di hari kiamat adalah yang paling baik akhlaknya. Yang kelima, masih dalam hadis yang sama, yaitu orang yang paling dicintai Nabi. Artinya orang yang berakhlak dengan akhlak yang baik, maka dia menjadi orang kecintaannya Nabi. Antum bayangkan kalau seandainya antum punya ustaz favorit, ustaz antum itu punya nomor antum. Suatu hari dia nelpon antum dan cuma bilang, aku, saya mencintai antum ya akhi. Antum suka ustaz siapa? Antum suka siapa? Ustaz Mufli. Misalnya aja yang lovable gitu ya, Ustaz Syafiq. Karena keramahannya, karena. Dia nelfon antum. Dia bilang, apa kabar antum akhi, anto, Ustaz. Ana gak mau ngomong banyak-banyak, cuma mau bilang, ana itu senang banget sama antum, cinta sama antum, sayang sama antum. Ini, kalau yang cinta ternyata adalah Nabi SAW, tentu jauh lebih berharga daripada cintanya beliau. Bagi siapa itu? Bagi orang yang berakhlak baik. Yang keenam, betul. Yang keberapa ya? Lima. Yang kelima. Orang yang berakhlak baik punya probabilitas masuk surga yang besar. Atau orang yang berakhlak baik probabilitas untuk masuk surga lebih besar daripada orang yang akhlaknya kurang baik. Atau orang yang berakhlak baik memiliki probabilitas yang besar untuk masuk surga. Apalah kata-katanya? Yang penting kita simak ini dalam hadis Nabi SAW ketika ditanya beliau tentang apa-apa yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga. An aktsari man yudkhilun nasa al-jannata. Maka Nabi SAW mengatakan taqwallahi wa husnul khuluq. Yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga adalah takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Keutamaan yang keenam ada pada hadis berikutnya. Nabi SAW mengatakan inna allaha karimun yuhibbul karama wa ma'aliyal akhlaq. Allah itu maha dermawan, maha mulia, dan Allah menyukai kedermawanan dan akhlak yang mulia. Maka ganjaran yang keenam bagi orang-orang yang memiliki akhlak yang baik adalah dicintai bukan lagi cuma Nabi Muhammad, tapi yang menjadi penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang dicintainya. Dan kalau seseorang dicintai oleh Allah, maka apa yang dia mau, insya Allah akan kasih. Meskipun tidak mesti semua yang kita mau diterima dan dikabulkan dengan bentuk yang sama persis dengan yang kita minta. Kadang-kadang apa yang kita minta kepada Allah tidak dikabulkannya, karena Allah tahu yang kita minta itu kedepannya justru memudaratkan kita. Maka sebagai bentuk kecintaan Allah, Allah tidak kabulkan, diganti dengan sesuatu yang lain. Yang Allah lebih tahu apa yang baik buat kita dan kita tidak tahu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang tahu sedangkan kalian tidak mengetahui. Yang ketujuh, akhlak yang baik itu meninggikan derajat di sisi Allah. Ada pada hadis Nabi SAW, innal mu'mina la yudriku bi husni khuluqihi darajat as-sa'im wal qa'im. Darajat as-sa'im wal qa'im. Orang mukmin karena sebab akhlaknya yang baik bisa mencapai derajat yang tinggi di sisi Allah sebagaimana derajat yang dicapai oleh orang yang senantiasa berpuasa sunnah dan sholat sunnah. Mungkin dari kita kalau ditanya puasa sunnah sangat sedikit, kecuali mungkin puasa-puasa yang sifatnya tahunan, bukan yang bulanan, bukan yang harian atau mingguan. Kita enggak absen dari Asyura, dari Tasu'a, dari puasa Arafah, dari puasa Syawal yang tahunan-tahunan. Tapi kita selalu absen dari puasa Daud, dari Senin Kamis. Tapi bukan berarti kemudian tercela, karena itu adalah amalan sunnah yang derajat orang yang melakukannya bisa kita capai di sisi Allah dengan cara berakhlak yang baik. Kedelapan, menambah umur dan menjadikan rumah makmur. sebagaimana Nabi SAW sebutkan, husnul khulqi wa husnul jiwari ya'murani diyara wa yazidani fil a'mar. Akhlak yang baik dan tetangga yang baik, dua-duanya bisa menjadikan rumah makmur dan menambah umur. Kesembilan, yang terakhir, menjadi orang-orang, orang yang punya akhlak baik itu menjadi orang-orang yang meniru Nabi SAW. Sebagaimana firman Allah, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim, dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang agung. Dan dituturkan oleh istrinya sendiri. Tadi kita lihat salah satu indikasi seseorang itu baik atau tidak, dilihat dari penilaian siapa? Istrinya. Apa kata istrinya? Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanun nasi khuluqa. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah yang paling baik akhlaknya. Nanti di sini akan disebutkan beberapa contoh dari sekian banyak contoh akhlak yang baik itu seperti apa. Tapi sebelum kita sebutkan satu persatu, saya tekankan dulu bahwa kita sebagai umatnya Nabi tidak seorang pun yang mengumpulkan semua akhlak yang baik ini. Setiap dari kita pasti ada kekurangan. Misal, ada seseorang yang sibuk dengan aibnya sendiri dan tidak sibuk dengan aib orang, sebagaimana di nomor 11. Tapi orang ini kurang bisa bergaul dengan kaum muslimin yang lain, karena dia sibuk dengan dirinya sendiri, kurang pandai bermuamalah, kurang pandai bicara, sehingga kalau duduk-duduk sendiri dia kurang tahu, kurang, orang bilang apa ya, acuh tak acuh dengan kanan dan kirinya. Dia dengan tetangganya kurang menegur. Kenapa? Kata tetangganya, si fulan itu kalau keluar rumahnya ke masjid, mukanya lurus. Begitu pas pulang lurus. Jadi lurus-lurus, tapi dia sholat ke masjid. Dia adalah orang yang bertakwa di nomor 10. Tapi kurang dari sisi muamalah yang baik dengan tetangganya. Ada dari kita yang tidak suka ghibah, sangat terjaga lisannya, tapi pelit. Ada dari kita yang orangnya lembut hatinya, tapi jarang zikir. Jadi kita ini satu sama yang lain, dari seluruh akhlak-akhlak yang ada ini pasti ada yang luput. Karena ada yang luput, maka tidak boleh sombong bila kita punya yang satu. Karena kita harus yakin bahwa kita pasti hilang pada satu yang lain, yang mungkin dimiliki oleh orang yang lebih rendah derajatnya daripada kita pada yang kita punya. Di antara akhlak salafus saleh, saya saja yang baca, radhiyallahu anhum. Pertama adalah ikhlas dalam menuntut ilmu dan ikhlas dalam beramal serta takut dari riya. Ketika di zaman medsos ini kita bandingkan dengan orang-orang di zaman dahulu yang bahkan tak mengenal komunikasi dari jarak jauh kecuali lewat mungkin surat menyurat. Orang di zaman dahulu dari kalangan para ahli ilmu, mereka sibuk untuk menuntut ilmu. Sedangkan kita di zaman medsos ini sibuk pamer ilmu. Apa yang kita tahu? Posting. Apa yang kita tahu? Posting. Kadang-kadang postingan itu gak enak dibaca. Kenapa? Ilmunya itu kandungan yang diposting itu adalah dimulai dengan kata-kata miris melihat orang, miris melihat ikhwan yang titik-titik, kasihan ikhwan yang titik-titik. Kadang-kadang ustadznya juga, wahai ustadz, nggak tahu ustadz yang mana yang ditunjuk maksud, wahai ustadz, antum titik-titik. Tapi dibuat general-general semua, yang kalau kita di bahasa sekarang mengandung sindiran atau nyinyiran, yang itu setengah darinya nada-nada sombong. Kalau antum posting hadis, posting aja, nggak usah dipamer apa yang antum sudah punya, apalagi merendahkan sebagian dai yang mungkin antum tidak mengikuti pendapatnya, tapi mengikuti pendapat ustadz yang lain. Di antara akhlak yang baik adalah ikhlas dalam menuntut ilmu. Mari mencatat, tidak ada di sini. Apa tandanya kita itu ikhlas menuntut ilmu? Karena kalau ada orang bilang saya ikhlas, itu apa? Tidak ikhlas. Kalau orang bilang saya enggak sombong, itu apa? Sombong. Umumnya ya. Apalagi kalau pakai marah. Kalau pakai apa? Marah. Nadanya agak tinggi. Loh, kamu jangan begitu. Saya ini orangnya enggak sombong. Itu apa? Sombong. Ya. Kita enggak tahu apakah kita ikhlas atau tidak. Sebagian para ulama ada yang mengatakan merasa ikhlas itu tidak ikhlas. Takut enggak ikhlas, apa itu? Saya ulang. Sebagian ulama ada yang mengatakan merasa diri ikhlas itu apa? Tidak ikhlas. Beramal dan kemudian setelahnya takut enggak ikhlas, itu adalah ikhlas. Pusing? Nah, sekarang kita bisa nilai kita itu ikhlas atau tidak dengan tanda-tanda berikut ini. Satu, membuahkan amal. Membuahkan amal. Ada orang nuntut ilmu tapi kurang amalan. Sholatnya kurang, 5 waktu sih, tapi bolong-bolong. 5 waktu sih, tapi terlambat. Subuhnya enggak pernah di masjid. Itu tanda kurang dalam menuntut ilmu. Kenapa? Amal kurang. Terutama amalan wajib. Kalau amalan sunnah mungkin kita tafawut satu sama yang lain, saling apa tafawut itu ya? Saling balap-balapan lah. Ada dari antum yang tiap hari tidak pernah absen, 1.000 rupiah, 2.000 rupiah masuk dalam kotak infak. Jadi kalau dikali 7 per minggunya 7.000, tidak pernah absen dari kantongnya. Ada yang 100.000 tapi Idul Fitri doang. Kalau dikali-kali itu 365.000, ini 100.000. Tapi kan sama-sama amalan sunnah. Maka yang 1.000 rupiah per hari jangan sombong, karena di atas langit masih ada langit. Nanti nggak tahu aja kalau di sini ada yang ratusan juta per tahun. Dan tidak pernah mamer, tidak pernah mesan juga, sebutkan namanya, tulis namanya. Di rekening donasi saya itu ada aja duit, tapi tidak tahu saya siapa yang ngasih, karena kadang-kadang tidak konfirmasi. Rekening donasi ya, bukan rekening pribadi. Rekening pribadi alhamdulillah uang-uang saya semua sendiri maksudnya. Ada pun yang Ustaz, ada rekening donasi, ini yang pegang ATM-nya. Bahkan yang tahu nominalnya dia kayaknya. Okay? Saya aja enggak tahu isinya berapa. Pokoknya kalau di print nanti ada aja pertambahan-pertambahan. Karena yang pegang tabungan kan saya, jadi yang bisa print buku tabungan cuma saya. Kelihatan kan kredit-kreditnya, uang-uang masuknya. Nah, tapi yang mengeluarkan, yang tahu, yang pegang ATM-nya bukan saya. Gak ada yang konfirmasi. Yang kedua, pribadi yang lebih baik. Pribadi yang lebih baik. Meskipun tetap ada kekurangan, tapi ada perubahan. Jamaah yang dirahmati Allah, saya tidak mengatakan bahwa hijrah itu jangan hanya pakaian, tapi pakaian itu juga penting. Setuju saya bahwa hijrah itu bukan cuma pakaian, tapi kata-kata bukan cuma menunjukkan bahwa pakaian juga termasuk. Ya atau tidak? Orang yang sudah belajar pun secara zahir pakaiannya pun akan berganti. Pakaiannya lebih sesuai dengan kepribadian dirinya. Kita tidak bisa pungkiri bahwa menggunakan peci itu ciri seseorang itu muslim. Bahkan kalau berdiri di antara 10 muslim satu pakai peci, orang kafir akan bilang yang mana yang soleh? Yang berpeci. Ya atau tidak? Tapi betul bahwa baju, bahwa ganti ilmu bukan cuma sekedar ganti baju, bukan cuma samasa. Yang ketiga, semakin takut kepada Allah, sehingga diantara para ulama ada yang mengatakan laisal ilmu bikathratis sanad walakinnal ilmu bikhasyatillah. Bukanlah dikatakan seseorang yang berilmu itu yang banyak hafal riwayat, tapi menghafal riwayat juga penting. Jangan juga nanti ketika ditanya apa hadisnya, oh tidak penting. Karena ilmu itu bukan soal menghafal riwayat. Menghafal riwayat juga tetap penting. Atau kita bisa lebih terjemahkan lebih pasnya, bukanlah ilmu semata-mata hafal riwayat. Artinya menghafal riwayat sanad atau menghafal hadis, menghafal ayat itu juga bagian dari ilmu yang enggak boleh dilupakan. Tetapi yang namanya ilmu itu juga ada unsur khasyatullah, takut kepada Allah. Maka adalah aneh kalau ada orang mengaku dirinya sudah belajar agama, tapi misal pacaran islami. Di balik papan ini ada, meskipun saya belum tahu mukanya, tapi ada karena dapat laporannya. Yaitu ikhwan ngaji, akhwat ngaji, tapi pacaran, WA-WA-an, yayang-yayangan, umi abian. Si cowoknya 21 tahun, si akhwatnya entah lebih tua, entah setara, entah lebih muda. Itu tapi ngaji katanya. Dan mungkin aja orangnya ada di sini. Alhamdulillahnya saya belum tahu wajahnya kayak apa. Kalau saya tahu wajahnya kan tak liatin terus. Kan Allah tahu apa yang kita kerjakan. Ada lagi orang sudah ngaji, bahkan sudah jadi dai, tapi tidak malu di hadapan Allah menggunakan uang-uang umat untuk kepentingan pribadi, membiayai apa yang seharusnya dia biayai dari uang pribadi. Ini kurang khasyatullah, meskipun lama ngaji atau jadi dai. Coba antum kalau punya kuota cukup nonton YouTube saya, YouTube-nya bukan di YouTube saya tapi di YouTube Bali Mengaji. Antum bisa search judulnya 5 rekening donasi hati-hati untuk diisi, atau 5 rekening donasi yang harus diwaspadai. Saya lupa judul aslinya. Saya berbicara soal 5 rekening donasi yang perlu hati-hati. Salah satunya adalah rekening yang hanya si pemegangnya saja yang tahu keluar masuknya. Saya diprotes sebagian ustaz. Loh, yang penting kan amanah ustaz. Kalau begini, kalau rekening dipegang oleh nama ustaz dan hanya dia yang tahu, terus kita larang orang masukkan donasi ke situ, berarti kita nanti mencurigai semua ustaz itu enggak amanah. Maka saya jawab dengan video itu, saya tidak mengatakan tidak ada ustaz amanah kecuali saya. Tapi saya mengatakan setiap ustaz pasti punya lupa termasuk saya. Maka karena kita ini punya lupa, maka jangan pernah pegang rekening donasi yang masuk keluarnya cuma kita sendiri yang tahu, apalagi pin ATM-nya dengan pin ATM pribadi kita sama persis. Karena kita tidak pernah tahu suatu saat akan menggunakan uang umat. Apalagi sudah sampai di Giant bawa kereta sekeranjang isi belanjaan, terus lupa mbaknya bilang 700.000 pak, cari-cari, mana uang tadi? Duh, nggak ada ya mbak. Ingat dengan rekening apa? Donasi. Pinnya tahu persis tanggal lahirnya. Ceritanya di kepalanya, aku pinjam dulu nanti ku ganti sampai rumah. Sampai rumah lupa. Sampai rumah sama istri ditanyain belanja apa tadi, belanja ini. Sudah terlanjur digesek, lupa. Di hari kiamat kasih buku catatan, baru dia sadar, oh iya 700.000 saya pakai uang umat. Tapi terlambat, udah mati masalahnya. Yang lebih parah lagi, kemudian tidak ngasih tahu bahwa itu rekening donasi. Istrinya tebak-tebak pinnya apa ya, kayaknya tanggal lahir kita. Katalah tanggal lahirnya, cek betul, alhamdulillah keluar uang 100 juta uang yang katanya buat masjid, habis itu dijadikan warisan. Jadilah anak istrinya makan uang umat semuanya. Saya nggak bilang nggak ada ustaz yang amanah lagi, tapi setiap ustaz pasti punya lupa. Maka itu rekening donasi, jangan seorang ustaz buka, dia sendiri yang tahu. Dia harus punya verifikator, misalnya adminnya, pembacanya, ini pegang ATM-nya. Jadi nanti waktu di print bisa di cross check, ini larinya kemana, itu larinya kemana, uang ini pengeluarannya buat apa. Itu namanya khasyatullah. Yang keberapa? Yang keempat. Mungkin ini yang terakhir, tapi lanjutannya masih ada. Yang keempat adalah konsisten. Konsisten. Bahasa Arabnya istiqomah. Kalau ada orang ikut kajian, kajian hilang, muncul, habis itu hilang, dua bulan tidak ada, bukan karena lokasi ya, ada di balik papan misalnya. Hilang, muncul, hilang, muncul. Ada daurah paling depan. Tidak ada daurah, tidak ada. Jadi kurang dalam sisi konsisten. Maka ini adalah ciri-ciri orang yang kurang keikhlasan dalam menuntut ilmu. Kita bisa cek kepada dia kalau kita tanya, apa motivasi antum untuk mengikuti daurah ini sehingga antum paling depan. Tapi kalau seandainya ustadznya lagi tidak ada, yang dari Jakarta antum tidak ada juga, maka jawabannya, iya, saya sejujurnya ikut daurah ini karena ngefans sama ustadznya. Jadi seolah-olah daurah itu hanya untuk jumpa dengan idola. Jadi sekarang kita tanya, apakah jumpa idola di dalam majelis ilmu itu ada keikhlasan? Jawabannya tidak. Ya. Apalagi kalau kemudian pulang-pulang hanya bawa foto dengan ustaz, tidak bawa catatan. Maka ini jelas bukan menuntut ilmu. Setelah daurah, yang ada di Instagramnya adalah foto dirinya dan ustaz, meskipun ustaznya dari jauh hadap sana. Yang penting bisa begini. Tapi ketika ditanya, tadi temanya apa? Temanya mungkin bisa sebutkan. Coba rinciannya. Sebutkan satu saja hadis yang antum tangkap langsung hafal di daurah itu. Jawabannya enggak ada. Ini tanda-tanda kurang keikhlasan dalam menuntut ilmu. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Allahu a'lam. Azan. Ustaz mau bertanya, apakah boleh mengucapkan amin dengan tambahan misalnya amin ya rabbal alamin? Dalam takmin umum insyaallah boleh. Misalnya didoakan semoga kamu cepat nikah ya. Amin ya rabbal alamin. Tapi kalau dalam doa-doa yang atau dalam takmim yang sifatnya tauqifiyah, maka tidak boleh ditambah-tambah. Misalnya di dalam sholat, setelah ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, sunnahnya Nabi hanya satu kata, yaitu amin. Maka tidak boleh menambah-nambah, karena itu bid'ah di dalam sholat. Misalnya amin rabbighfirli waliwalidayya. Saya pernah negur orang Suriah. Beberapa kali saya sholat di sebelahnya dulu waktu masih tinggal di Saudi. Setiap amin mesti dia tambah dengan rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Maka karena beberapa kali saya kebetulan sholat di sebelahnya dan mendengar yang sama, maka suatu subuh saya beranikan diri untuk tanya. Tapi tentunya melakukannya seperti ini jangan dilakukan kecuali orang yang cukup berilmu dalam permasalahan yang mau dia perbincangkan. Saya tanya ke sebelah, ke dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa nama antum ya akhi? Fulan. Dari mana? Dari Suriah. Oh, saya Muflih dari Indonesia. Bolehkah saya bertanya sesuatu? Dia bilang, tafadhal. Saya jawab, saya mau tanya. Beberapa kali saya sholat di sebelahmu, kamu mesti mengucapkan setelah amin rabbighfirli wa liwalidayya. Itu dalilnya apa? Saya tidak langsung justifikasi itu bid'ah, itu salah dan seterusnya. Tapi saya bertanya dulu, ingin mengetahui pengetahuannya. Apa dalilnya? Maka dia mengatakan innahu du'a. Karena yang saya baca itu adalah doa. Saya jawab, iya, saya tahu itu doa rabbighfirli wa liwalidayya. Tapi saya ingin bertanya, apa dalilnya itu dibaca di dalam sholat setelah amin? Dia mengatakan, saya juga tidak tahu, tapi yang penting itu doa. Maka saya jawab, kalau dengan logika kamu, maka saya tidak perlu takbir. Atau setelah takbir, saya pun tambah dengan doa. Allahu Akbar, rabbighfirli wa liwalidayya. Setelah ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, amin rabbighfirli wa liwalidayya. Rukuk, subhanarabbil azim, rabbighfirli wa liwalidayya. Salam, enggak usah assalamualaikum warahmatullahi aja, tapi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rabbighfirli wa liwalidayya. Sebelahnya lagi, rabbighfirli wa liwalidayya. Jika dengan logikamu hanya itu karena doa, maka pada dasarnya semua bacaan bisa kita tambah-tambah kalau begitu. Dan kalau sudah seperti itu, apa gunanya kita diberikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam contoh? Kalau semuanya boleh ditambah dengan alasan doa, pembicaraan berhenti setelah itu. Kan itu kan yang banyak dikatakan orang-orang. Kalau kita tanya, Pak, apa dalilnya ini? Ya itu kan ayat. Ya saya juga tahu itu ayat. Tapi apa dalilnya? Ya pokoknya ayat. Oh kalau begitu, semuanya ayat aja, ya kan? Alif lam mim, alif lam mim, kan gitu. Baca aja ayat semua. Tapi kan ini doa, tapi kan ini. Dengan tanpa dalil dan hanya logika semata, sebagaimana yang sering mereka sebut. Ustaz, apakah jika istri tahu bahwa bercadar itu lebih utama daripada hanya sekedar berhijab saja, tapi dia lebih memilih berhijab biasa? Jika suami menyuruh bercadar, itu menjadi wajib. Berdosakah jika istri menolak? Jika seorang suami menyuruh istrinya melakukan sesuatu yang pada hukum asalnya mubah, maka itu berubah menjadi wajib, apalagi yang hukumnya sunnah. Bila cadar kita katakan sunnah dan memang hanya berkutat pada dua hukum saja, cadar itu imma sunnah, imma wajib bagi seorang akhwat. Paling tidak hukumnya sunnah. Kalau dikerjakan berpahala, bila tidak maka akhwatnya tidak berdosa. Tapi bila disuruh oleh suaminya, maka jadi wajib. Bila dia menolak, ia jadi berdosa istrinya. Sampai sini paham? Hanya saja, wahai para suami, ketika antum mewajibkan sesuatu kepada istri antum, perlu juga mempertimbangkan kemaslahatan dirinya. Antum boleh memerintahkan dia kepada sesuatu, tapi lihat-lihat juga maslahat dan mudaratnya. Misal, kalau ada seorang istri menolak ajakan suaminya untuk berhubungan badan, maka dia dilaknat oleh malaikat sampai pagi, gitu kan? Pertanyaannya, pas dia sakit apa antum memaksa? Sini, kalau kamu di atas unta pun kata Nabi harus turun, sini. Abi, saya lagi demam, gimana? Sini, wajib, daripada kamu dilaknat nanti, gitu. Keluar semua dalil-dalil antum tanpa memperhatikan kemaslahatan bagi istri. Nah, itu salah juga menurut saya. Coba tanya dia, apa yang menghalangi pakai cadar? Kamu itu kan cantik, jelita. Saya mau kecantikanmu buat saya saja. Kalau kita lagi jalan, aku lihat orang-orang itu suka lihat mukamu, jadi saya cemburu. Tanya dia, apa masalahnya? Masalahnya, Abi, masalahnya cadar itu bikin saya gak bisa bernafas. Kita jawab, bisa, maka cadar. Kalau gak bernafas, maka semua akhwat bercadar mati. Bisa. Iya, tapi kan kainnya. Ya udah, kita beli kain yang bagus, yang hitam tapi tipis, gitu. Dan seterusnya. Atau perhatikan juga kemaslahatan manakala memerintahkan istri untuk mengerjakan sesuatu. Bikin teh itu hukum asalnya mubah. Kalau istri antum menolak, antum suruh bikin teh, iya dia berdosa. Tapi jam 2 pagi. Lihat juga. Bangun, Mi, bangun. Kenapa, Bi? Bangun dulu. Iya, kenapa, Bi? Bisakah bikinkan aku pop mie? Aku mau nonton bola. Antum sadar diri, bikin sendiri. Kan yang mau nonton antum sendiri. Nah, itu juga perlu perhatikanlah kemaslahatan juga istri bila antum perintahkan. Abi, ini kan jam 2 pagi. Nonton bola lagi. Sudah, kamu udah salah banyak bacot. Kalau suami nyuruh istri, itu hukumnya wajib. Cepat, daripada kamu berdosa, dilaknat sampai malaikat sampai pagi, keluar terus dalil. Ustaz, misal mau mesra sama istri, takut mengubar kemesraan, gimana? Caranya, jangan di luar rumah, di dalam rumah. Ya kan? Misal mau mesra sama istri, tapi takut mengubar kemesraan, gimana? Dalam rumah. Tidak usah keluar. Nah, adapun kalau di luar, maka lakukanlah yang mesra dengan istri yang dianggap dalam batas kewajaran di tengah masyarakat. Jangan di mana? Di mall misalnya, antum jalan begajulan-gajulan begitu berdua, hai-hai begitu. Atau misalnya berdua naik busway, seperti saya kemarin di Jeddah, depan saya lagi. Ya, peluk-pelukan depan saya. Ya, entah suami istri entah hendak. Nah, tak tegur aja. Ah, sorry. Cewek sudah. Oh ya. Yes. Sorry. There are children around you. Di sekitar kamu ini banyak anak-anak. They are looking at you. Mereka liatin kalian. Laki-lakinya udah enggak berani noleh sudah. Tak gedein lagi. It is Islamic country. Ini negeri Islam. Not Europe, not US, bukan Eropa, bukan Amerika. Jadi jangan di tengah masyarakat lagi di bis bareng-bareng masuk ke dalam pesawat, tapi peluk-pelukan, cium-ciuman. Nah, kita juga gitu dengan istri tetap bisa. Saya tanya, kalau istri kita dengan kita jalan, nyebrang jalan maksud saya, apa ndak bisa mesra? Bisa. Caranya? Pegang tangannya dan jadikan antum yang dari arah mobilnya. Jadi kalau seandainya ketabrak, antum duluan. Itu baru suami. Jangan kamu, nih kamu di sini. Kalau ketabrak kamu duluan. Mungkin ini dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.